Ku coba memahami tempat ku berlabuh, terdampar di karunia satu sisi dunia. Hadir di muka bumi tak tersaji indah, ku ingin rasakan cinta. Musuh lalu tercipta mendekap diriku, hanya usung sahaja ku tambah kirana. Tatapan mulai usang, nur yang ku mohon, ku ingin rasakan cinta. Tiupkan nafasku ke dunia.